Pernahkah kau dengarkan burung-burung bernyanyi? Pernahkah kau dengarkan dia menangis? Tawaran tangis yang ku dengar sama merdunya. Atau kau kenang aku tak tahu senandungnya. Senyum di bibirmu.